إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما نافعا يا رب العالمين. Kita berlanjut pada kali ini pembahasan munqati' as-sanad, keterputusan sanad. Keterputusan sanad. Ini di antara pembahasan penting dalam mustalah al-hadis. Kita mulai dari definisinya. Inqita'u sanad atau munqati' as-sanad adalah hadis yang sanadnya tidak bersambung, ya, yang sanadnya tidak bersambung dan telah disampaikan bahwa salah satu syarat hadis sahih dan hasan adalah sanadnya bersambung. Berarti kalau misalnya ada hadis yang munqati'u sanad, berarti dia belum memenuhi kriteria hadis makbul secara zat. Hadis sahih atau hasan secara zat. Karena putus sanadnya, lawan dari muttasilus sanad. Jadi munqati'us sanad lawan dari muttasilus sanad. Berbagai jenis keterputusan sanad di sini disebutkan ada 4. Ada 4 macam keterputusan sanad atau ada 4 macam hadis yang putus sanadnya. Disesuaikan dengan letak putusnya dia. Oke. Keterputusan sanad terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, mursal, mu'allaq, mu'bal, munqati'. Itu ingat. Mursal, mu'allaq, mu'bal, munqati'. Yang keempat itu namanya munqati'. Dan semua jenis mursal, mu'allaq, dan mu'bal itu juga munqati'. Jadi munqati' itu ada makna umum, ada makna khusus. Makna umumnya adalah semua jenis hadis yang terputus sanadnya itu munqati', mau bagaimanapun bentuknya. Itu umum. Ada makna khususnya adalah nanti ada yang keempat. Yaitu di tengah-tengahnya ada perawi yang terputus. Ya. Ada perawi yang terputus namun tidak berturut-turut. Baik. Kita ulang. Mursal, mu'allaq, mu'bal, munqati'. Pertama mursal. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal adalah hadis yang sanadnya diangkat oleh seorang sahabat atau tabi'in langsung kepada Nabi padahal sahabat atau tabi'in tersebut tidak mendengarnya dari beliau. Ini pahami baik-baik. Tadaburi baik-baik. Apa mursal itu? Hadis yang sanadnya diangkat kepada Nabi. Yang kepada Nabi, jadi orang Nabi SAW. Baik oleh sahabat atau oleh tabi'in. Yang mana tabi'in sudah pasti tidak mendengarkan. Misalnya seorang tabi'in berkata, Rasulullah SAW bersabda. Nah kan itu kan tabi'in tersebut tidak mendapatkan Rasulullah mengatakannya di depan dia. Kan? Ya. Maka berarti ini mursal, namanya mursal tabi'i. Ya. Karena tabi'in itu tidak bertemu dengan Rasulullah. Maka bagaimana mungkin tabi'i langsung meriwayatkan dari Rasulullah. Qala Rasulullah. Misalnya Muhammad bin Sirin berkata misal. Qala Rasulullah. Nah berarti ini namanya irsal. Yaitu periwayatan sahabat langsung dari Nabi SAW. Padahal apa? Periwayatan tabi'i langsung dari Nabi. Padahal tabi'i tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW. Ya. Jadi khusus keterputusan di sektor ini itu dinamakan irsal. Nah, sekarang juga kasus kedua dalam irsal. Yaitu seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi SAW. Tapi, walaupun sahabat pernah bertemu Nabi pasti. Tetapi, hadis tersebut tidak mendengarnya langsung dari Nabi SAW. Ini namanya mursal. Atau tidak menyaksikan peristiwa tersebut langsung. Ini namanya mursal sahabi. Seperti riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha di hadis ke... kedua atau ketiga? Ketiga atau kedua? Iya ketiga benar. Kedua yang hadis pendek. Ketiga. Ya kan? Kejadian yaitu Khadijah, ya, kemudian turunnya wahyu pertama itu bismillahirrahmanirrahim falak, cerita-cerita itu diceritakan oleh siapa? Aisyah. Kemudian ke Urwah bin Zubair kan. Nah, Aisyah itu bukan Urwahnya, tapi Aisyah itu sahabi, bahkan istri Nabi SAW. Setiap hari bertemu dengan Nabi SAW. Namun khusus cerita ini, Aisyah itu tidak pernah mendengar atau melihat langsung Nabi mengalaminya, nggak pernah, belum lahir waktu itu, ya kan? Nah jadi ini termasuk mursal bukan? Termasuk mursal. Nah bedanya apa mursal sahabi? Ini namanya mursal sahabi. Misal Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda begini-begini gitu. Ternyata di hadis ini Abu Hurairah tidak mendengar langsung dari Nabi, melainkan dengan perantara sahabat lain. Nah maka dengan perantara sahabat lain dan tidak disebutkan Abu Hurairah dari Abu Bakar misalnya, tidak disebutkan Abu Bakarnya. Maka ketika tidak disebutkan ini, dia pun bernama apa? Hadis mursal. Karena Abu Hurairah tidak mendengarnya langsung dari Nabi melainkan melalui perantara siapa di sini? Misal Abu Bakar. Ya, paham nggak di sini? Mursal di sini paham ya? Mursal berarti ada dua macam. Mursal sahabi dan mursal tabi'i. Tetapi penghukumannya sama dengan penghukumannya beda. Kalau mursal sahabi tidak ada masalah sama sekali. Ya. Jadi ketika ada mursal sahabi, tidak satupun dari ahli hadis ada memang mempermasalahkan, namun tidak. Karena pas semua sahabat dinilai adil. Sudah enggak masalah. Ya, semua sahabat. Dan kita ketika Abu Hurairah berkata Rasulullah bersabda, itu enggak perlu meneliti lagi. Oh ini Abu Hurairah dengan wasitah atau enggak, dengan perantara atau enggak mendengar dari Nabi, enggak usah kayak gitu. Jadi itu sahabi, mursal sahabi, itu semuanya nyambung lah, gak usah dipermasalahkan, gak ada masalah. Kemudian kalau mursal tabi'i inilah yang kemudian menjadi permasalahan. Walaupun sebagian ulama mengatakan mursal tabi'i itu bisa dikuatkan hadisnya. Walaupun lemah misalnya, iya lemah. Lemah gak? Lemah. Kenapa? Karena terjadi inqita' as-sanad di pihak tabi'i dengan Nabi yang tidak mungkin bertemu. Adapun pihak sahabat, ya walaupun misalnya mereka mengirsal itu gak masalah. Selain karena mereka fikwa semua, insyaAllah adil semuanya. Juga mereka itu mendengarnya juga di kondisi lain insan. Dari Nabi. Jadi mudah, gak usah diribetkan kalau sahabat. Nah ini tabi'i yang gak mungkin mendengarnya dari Nabi. Walaupun mungkin misalnya bertemu bermimpi dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tetap aja itu bukan menjadi sebuah hadis. Gak ada periwayatan dari Nabi. Kalau kayak gitu orang sekarang bisa dong meriwayatkan dari Nabi melalui mimpi. Kemudian menjadi syariat-syariat baru misalnya. Jadi itu yang kita asal yang pertama, yaitu hadis mursal. Apa tadi? Hadis yang sanadnya dirafa'kan kepada Nabi oleh, baik itu oleh sahabat atau tabi'i. Padahal sahabat atau tabi'i tersebut tidak mendengarnya langsung dari beliau. Baik tidak mendengarnya langsung atau tidak mengalami kejadiannya. Ya. Tidak mengalami kejadiannya. Seperti di contoh hadis Sahih Bukhari, hadis ketiga yang panjang itu termasuk hadis apa? Hadis mursal sahabi. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi, ya. Dikatakan oleh Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim bahwa hadis tersebut termasuk mursal sahabi, mursal. Namun mursal yang tidak dipermasalahkan dengannya. Kemudian sebagian ulama juga mengira dan membantah bahwa apa? Memang ini bukan gambar mursal, kata sebagian ulama. Ini bukan gambar mursal yang kayak gini. Tapi kemudian di bantah oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari bahwasanya ini adalah salah satu gambaran mursal bagi orang-orang yang paham. Oke. Okay? Saya sudah paham mursal. Karena di sini belum menelusuri jauh tentang mursal, enggak usah, karena kita masih yang penting kita mendapatkan pemetaan apa itu mursal. Itu aja dulu. Ya, adapun rincinya, hukumnya, tafsilannya itu enggak sekarang. Enggak sekarang. Insyaallah nanti kalau misalnya udah meningkat lagi ke ilmunya itu baru kita bahas tentang itu insyaAllah ta'ala. Baik, kemudian mu'allaq. Sekarang adalah mu'allaq. Mursal dengan mu'allaq itu pasti beda. Sebagian mu'allaq dengan mu'adal itu beda. Namun mursal termasuk munqati', bukan? Termasuk dalam keumuman munqati'. Mu'allaq termasuk munqati', bukan? Termasuk dalam keumuman munqati'. Baik, mu'allaq itu adalah hadis yang dihapus permulaan sanadnya. Tapi kadang yang dimaksud adalah hadis yang seluruh sanadnya dihapus. Misal maksud permulaan sanad apa maksudnya? Mungkin nanti permulaan sanad itu misalnya di atasnya Bukhari. Al-Humaidi misalnya, Abdullah bin Zubair. Ya kan? Misalnya yang tadi siapa? Yahya bin Yahya bin Bukhari. Enggak, ya Abdullah bin Yusuf atau yang tadi siapa nanti? Musa bin Ismail. Musa bin misalnya tadi langsung misalnya hadis praktik hadis tadi. Iya. Misalkan aslinya hadis nomor 5 ya Sahih Bukhari, haddatsana Musa bin Ismail dari Abu Awanah Musa, kemudian Musa bin Abi Aisyah, kemudian Sa'id bin Jubair, kemudian Ibnu Abbas. Langsung kemudian menceritakan Nabi. Ini hadis marfu sahih. Baik, misal kita menghapus Musa bin Ismail. Gimana? Iya. Qala Abu Awanah. Haddatsana Musa. Itu termasuk hadis mu'allam. Ya itu jadi termasuk ta'liq. Berarti putus enggak ada keterputusan. Nah, kemarin ya. Baik, kemudian misal kita buang di sini Ibnu Abbas dari sanad hadis kelima. Berarti Musa bin Ismail, kemudian Abu Awana, Musa bin Aisyah, kemudian Sa'id bin Jubair menceritakan tentang Nabi. Mursal bukan? Mursal. Tapi itu mursal tabi'i atau mursal sahabi? Mursal tabi'i. Andai hadis ini semuanya nyambung nih sampai Ibnu Abbas. Baik. Tapi hadis ini ternyata Ibnu Abbas tidak menyaksikan tentang perihal seperti ini. Mursal sahabi. Tadi mursal tabi'i tadi Sa'id bin Jubair. Baik. Baik. Sudah paham ya? Mu'allaq tadi. Nah, kadang mu'allaq itu, dimaksud dengan mu'allaq itu hadis yang seluruh sanadnya dihapus. Misal ucapan Al-Bukhari, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyanihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berzikir kepada Allah dalam setiap kondisinya. Baik, itu hadis mu'allaq. Kenapa? Al-Bukhari langsung mengatakannya tentang Nabi. Lah Al-Bukhari zamannya jauh dua abad dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana mungkin Al-Bukhari bertemu dan mengetahui kondisi Nabi? Ini hadis ini dihapus seluruh sanadnya dari gurunya sampai sahabat enggak ada disebutkan. Ini yang disebut hadis mu'allaq, dan dalam Sahih Bukhari itu banyak hadis mu'allaq. Itu yang penting ya. Jadi nanti antum akan mengetahui baik di terjemahnya, di judul-judulnya, di judul babnya, atau setelahnya di matannya itu nanti ada hadis-hadis mu'allaq. Kelak nanti ya. Akan ada insyaallah. Akan ketemu nanti. Kita pelajari. Baik. Jadi misal hadis yang kelima ini, kalau antum hapus Musa bin Ismail sampai Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Al-Bukhari ternyata berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju min tanzil shiddatan wa kana mimma yuhariku shaqatai." Ini berarti hadis apa namanya? Mu'allaq. Ingat, hadis mu'allaq itu zahiriyah, Pak. Zahirnya adalah dhaif. Zahirnya adalah dhaif. Namun Al-Bukhari tentu menta'liq hadis itu tidak sembarangan. Tergantung dari siwatnya, yaitu ada pembahasan tersendiri. Tergantung dari siwatnya. Seperti siwat wakara Nabi SAW ini memastikan Nabi SAW biasa berzikir kepada Allah dalam setiap keadaan. Baik, itu udah ya. Hadis mu'allaq yang penting ngerti. Yaitu semua perawi sanadnya itu, atau hadis yang awal sanadnya itu dihapus. Yaitu syekhnya perawi. Syekhnya Al-Bukhari misalnya. Atau syekhnya Muslim. Atau syekhnya Abu Dawud. Itu dihapus satu kali. Ya, itu mu'allaq. Digantung. Mu'allaq artinya digantung. Atau bisa dimaknai pemaknaan kedua, yaitu yang seluruh sanadnya itu benar dihapus. Nah itu mu'allaq. Paham? Jadi tadi mursal ada dua macam, mu'allaq juga ada dua macam. Ya, mu'allaq macam pertama yang syaikhnya awal sanadnya dihapus. Nah, macam kedua adalah yang semua sanadnya dihapus. Tetapi sekarang tidak semua kitab hadis yang menghapus semua sanad hadis itu disebut hadis-hadisnya sebagai hadis mu'allaq. Enggak semuanya. Makanya kita lihat. Antum lihat kita Bulughul Maram. An Sa'id bin Jubair. An Abi Sa'id al-Khudri. Bahasa Rasulullah bersabda. Ya? Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda. Riyadus Salihin. Kemudian Umdatul Ahkam. Arba'in An-Nawawiyah. Nah, itu semua bukan termasuk kitab induk. Ya. Ini yang perlu dipahami. Atau perlu memahami perbedaan antara kitab induk dengan kitab yang bukan induk atau kitab semi induk. Kitab semi induk. Kalau kitab induk itu kitab yang memang ditujukan dengan adanya sanadnya. Itu kitab induk. Seperti Sahih Bukhari, itu kitab induk. Ya, kutubut tis'a itu semua kitab induk. Kutub kitab-kitabnya Al-Baihaqi dengan sanad-sanad itu kitab induk. Al-Mustadrak, iya, kitab induk juga Al-Sahihain karena dengan sanad. Nah, tapi ada pun kitabnya Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, Arba'in An-Nawawiyah, itu kan kitab induk. Kitab Al-Umm itu juga termasuk kitab induk hadis karena di dalamnya Imam Asy-Syafi'i menyebutkan hadis-hadis itu dengan sanad dari beliau ke Nabi SAW. Jadi kitab induk termasuk. Ya. Maka kalau misalnya kita menemukan di kitab-kitab induk ini Imam Syafi'i mengatakan karena Nabi SAW begini-begini, misal, maka itu hadis mu'allaq. Ya. Kalau misalnya Sahih Bukhari, Nabi Al-Bukhari pernah berkata Nabi SAW pernah begini-begini, itu berarti hadis mu'allaq. Karena sanadnya dihapus. Tetapi kalau anda menemukan di Bulughul Maram dan semua hadis dalam Bulughul Maram itu dihapus sanadnya, maka itu bukan dinamakan hadis mu'allaq. Karena apa? Karena memang dia genrenya, alirannya bukan aliran kitab induk. Melainkan pengumpulan hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tanpa memang sudah dimasukkan untuk menemukan atau menuturkan sanadnya. Lihat di sini. Adapun hadis yang dinukil oleh seorang pengarang kitab seperti pengarang kitab Al-Umdah yang dinisbatkan kepada kitab induk tanpa menyebutkan sanad. Jadi dalam Umdatul Ahkam maksudnya atau Bulughul Maram itu menisbatkan kepada kitab induk. Karena Aisyah radhiyallahu anha Rasul sabda begini. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wallahu Muslim. Rawahu Abu Dawud. Rawahu At-Tirmidzi. Rawahu Ibnu Majah. Wa sahahahu Al-Hakim. Misal. Yang seperti ini bukan kitab induk. Maka dalam kondisi seperti ini, hadis tersebut tidak dapat dihukumi sebagai hadis mu'allaq. Bukan hadis mu'allaq. Sebelum kita meneliti apakah hadis tersebut tercantum dalam kitab induk yang disebutkan. Sebutkan sumbernya. Nah, kalau misalnya ternyata sumbernya memang mu'allaq, maka barulah kita sebut, oh hadis ini mu'allaq. Tapi hadis ini mu'allaq bukan karena kitab Bulughul Maramnya. Tapi karena kitab induknya memang mu'allaq di sananya. Yes. Baik, hal ini dilakukan karena sang penukil memang tidak menyebutkan sanad hadis tersebut. Dan hadis yang ia nukil merupakan farah, cabang. Sedang hukum cabang itu mengikuti hukum pokoknya asalnya. Jadi kitab tersebut bukan kitab induk, bukan kitab asal, melainkan kitab farah. Yes. Baik. Mungkin mau udah, mau kita lihat. Kemudian mu'dhal. Mu'dhal adalah hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada dua orang perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut selama masih ada perawinya. Jadi bukan seperti mu'allaq. Atau mereka mu'allaq dengan mu'dhal. Mu'dhal itu hadis yang di tengah-tengah sanadnya, di tengah-tengahnya ya, ada dua orang perawi atau lebih yang dihapus secara berturut-turut. Harus berturut-turut. Nah, kalau misalnya semua perawi di situ dihapus semua, dan pasti berturut-turut itu. Itu bukan mu'adhal namanya. Melainkan mu'allam. Berarti mu'adhal ini masih menyisakan perawi lain. Masih menyisakan perawi lain. Ya. Kemudian, mohon kotia. Udah paham mu'adhal? Ya, itu nanti akan ada. Nanti akan ada ya. Mohon kotia. Mohon kotia. Secara khusus ya, hadis yang di tengah-tengah sanadnya ada seorang perawi atau lebih dari seorang perawi ya, dua misalnya yang dihapus, tetapi tidak secara berturut. Kalaupun dua perawi dia dihapusnya tidak secara berturut-turut, kalaupun dua perawi ya. Tapi kadang yang dimaksud ni mana umum dengan hadis munqati' itu adalah setiap hadis yang sanadnya ghairu muttasil, tidak bersambung. Mau dari sisi mana ke, yang penting tidak bersambung. Mau dia mu'allaq, mau dia mu'dhal, mau dia mursal sahabi atau mursal tabi'i, itu semua masuk dalam munqati' secara umum. Sehingga mencakup empat jenis hadis yang disebutkan di atas. Munqati' secara khusus itu bedanya dengan mu'dhal apa? Munqati' itu Bisa jadi satu saja yang dihapus. Bisa jadi. Tetapi harus di tengah-tengah. Ya. Dan mengungkapi bisa nggak lebih dari satu yang dihapus? Bisa. Dengan syarat tidak boleh berturutan. Ya. Misalnya di kalangan sahabat terhapus, kemudian di kalangan yang sahabat yang keempatnya juga dihapus. Nah itu namanya munkar ya. Tapi kalau sahabatnya saja dihapus berarti mursal. Ya, maksud tabi'i. Kalau misalnya sahabat dan tabi'i dihapus menjadi mu'dhal. Mu'dhal. Ya. Begitu juga kalau syekhnya bawahnya dihapus, kemudian atasnya syekhnya dihapus juga berarti mu'dhal karena berturutan ya. Bukan munqati' secara khusus. Namun semua itu adalah munqati'. Contohnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dia berkata, nih hadis ini malam bin niat ya. Al-Humaydi bin Abdullah bin Az-Zubair. Ah, bukan bin Abdullah. Abdullah bin Zubair, bukan bin. Telah menceritakan kepada kami, dia berkata, Sufyan telah menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah, dia berkata, Yahya bin Sa'id Al-Ansari, kemudian Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, kemudian Al-Qamah, kemudian Umar. Jadi kita punya Al-Humaydi, atasnya Sufyan, atasnya Yahya, atasnya Muhammad, atasnya Al-Qamah, atasnya Umar. Baik, prakteknya gimana? Jika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dihapus dari rangkaian sanad di atas, maka hadis ini tergolong sebagai hadis mursal. Ya, tuh pahami baik ya. Ya, mursal tadi. Ya. Kalau misalnya Umar bin Khattab yang dihapus ya, berarti sahabatnya dihapus, maka dia menjadi hadis mursal. Sekarang, lengkapi lagi hadis tersebut sanadnya. Sekarang kalau misalnya Al-Humaydi yang dihapus, gurunya Al-Bukhari ini, dari rangkaian sanad di atas, maka hadis tersebut di atas bagian menjadi mu'allaq. Karena syekhnya awal sanadnya dihapus. Satu orang di awal sanad. Kemudian ketiga. Jika dalam rangkaian sanad di atas, Sufyan bin Uyainah dan Yahya bin Sa'id al-Ansari dihapus. Kan pertengahan bukan? Nah, berturutan enggak? Berturutan dan berada di pertengahan, maka hadis tersebut disebut sebagai hadis mu'dhal. Ya, mu'dhal. Jika hanya Sufyan yang dihapus, ya. Sufyan Ibn Uyainah di atasnya Al-Humaydi kan? Di antara Sufyan dan Yahya kan? Itu ada di antara Al-Humaydi dengan Yahya itu ada Sufyan. Dihapus Sufyan. Kemudian di atasnya Yahya itu kan ada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ya. Nah, dihapus dua itu Sufyan bin Uyainah dan Yahya dan Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Berurutan atau tidak? Tidak berurutan. Dan dua-duanya dihapus. Maka hadis tersebut disebut sebagai hadis munqati' secara khusus. Paham? Mudah kok, insya Allah mudah. Jangan dirasa ini tuh sulit. Ya, mudah. Kalau dirasa sulit, maka jadi semakin sulit. Baik, kemudian. Hukum hadis yang memiliki inqita' as-sanad. Hadis yang memiliki keterputusan sanad dengan seluruh jenisnya, itu asalnya tertolak. Itu asalnya tertolak. Mardud, dhaif. Karena kondisi perawi yang terhapus dari sana tidak diketahui siapa nih kondisi. Misalnya tadi Al-Bukhari misal meriwayatkan langsung dari Sufyan bin Uyainah. Loh, kan di antara Bukhari dan Sufyan itu harus ada orang, harus ada wasiqah. Harus ada wasiqah, ada langsung ketemu. Nah, karena Al-Bukhari tidak bertemu dengan Sufyan bin Uyainah. Lah, terus siapa dong yang ini kan enggak ketahuan. Nah, kecuali kalau misalnya nanti yang keempat lihat nanti ya. Ada jalur lain. Baik. Oke, udah itu dulu. Namun hukum tersebut ya tidak berlaku pada jenis hadis yang memiliki keterputusan sanad sebagai berikut. Pertama, hadis mursal sahabi tadi udah bilang ya. Mursal sahabi mau siapapun sahabatnya tetap saja sahabat hadis tersebut tidak dianggap sebagai hadis dhaif. Kedua, hadis mursal kibar tabi'in. Hadis mursal oleh tabi'in yang kibar, senior, ya, yang memiliki banyak perbendaharaan, periwayatan dari para sahabat, ya. Karena nggak semua tabi'in itu banyak riwayatnya dari sahabat. Kadang ada yang sedikit, kadang hanya ada yang hanya meriwayatkan dari tabi'in yang lebih besar dari ini. Ya. Nah, hadis mursal kibar tabi'in. Hal ini menurut pendapat jumhur ulama. Hadis mursal kibar tabi'in boleh dipakai. Tetapi hadis tersebut harus didukung oleh hadis mursal yang lain. Nah, ini masalahnya. Jadi nggak sembarangan juga. Atau amalan sahabat atau qiyas. Jadi nggak cuma sendirian dong. Kemudian yang ketiga. Hadis mu'allak. Hadis mu'allak. Hadis mu'allak tapi dengan syarat. Yang menggunakan sirat jazm. Tegas. Bahwasanya Rasulullah SAW begini-gini. Bahwasanya Rasulullah SAW begini-gini. Atau bukan dengan sirat yang dhaif. Yaitu dikatakan katanya bahwasanya Rasulullah begini itu dhaif. Tapi kalau hadis mu'allak yang menggunakan sirat jazm dalam kitab yang dipastikan akan kesahihannya seperti Imam Bukhari, maka dia tidak dihukumi dhaif. Keempat, hadis yang memiliki inqita' as-sanad. Ya, sanadnya ada yang terputus. Namun, ketika di-riset dengan jalur dari periwayatan lain, ternyata sanad tersebut muttasil. Ada pengisinya ternyata. Ada pengisinya ternyata. Dan ternyata bersambung. Sehingga memenuhi semua syarat untuk diterima. Ya, itu tadi. Kalau secara zahir ada sanad terputus. Namun setelah di-riset dan dijamak dan dikalkulasikan periwayatan dari sanad-sanad kitab-kitab lain, oh ternyata bagian sini itu yang terputus di sini, yang kosong, oh ternyata ada pengisinya dengan riwayat lain. Oh ternyata terbukti bahwa saya di antara ini dan ini, itu sebenarnya ada orang yang bernama Fulan. Jadi itulah salah satu gunanya takhrij hadis. Kenapa takhrij hadis itu ada? Takhrij hadis ada dikumpulkan nanti hadis-hadis. Oh, dari riwayat Abu Dawud nomor sekian, riwayat Tirmidzi nomor sekian. Ketika digabungkan, dimajmukan, dijadikan pohon sanad, oh ternyata bersambung. Makanya itu gunanya kita mempelajari takhrij al-hadis dan pohon sanad. Itu penting juga itu bagi orang yang mau konsentrasi di bidang hadis, ya. Juga bilang fikir juga harus tahu hal seperti ini. Oke, jadi itu saja yang tentang usulah hadis pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan memulai atau meneruskan dari Ma'ad kajian ke beberapa minta. Kajian ke beberapa pengalaman. Terus juga sebenarnya. Insya Allah selama mungkin 15 menit atau 30 menit, ya. Kita tutup jangan doa kepada para majlis untuk kajian usulah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.